وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين من ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، عتب تفجر أنهار الجنة. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم والتيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود ويؤذن لها في السجود، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث شئت من حيث جئت، فتطلع من مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. وبه قال حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت حدثه حا وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأوصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى خاتمة براءة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. باب قول الله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. يقال ذي المعارج، الملائكة تعرج إلى الله. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصعد إلى الله إلا طيب. وبه قال حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة لم نسخة لين أبي نعيم شك قبيصة عن أبي سعيد قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن حصن ابن بدر الفزاري وبين علقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. فتغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس وقال يا محمد اتق الله. فقال من يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وسلم وراه خالد بن الوليد فمنعه. فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي وراه عن أبيه عن أبي الذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, dia mendirikan sembahyang, berpuasa bulan Ramadan, maka Allah menjamin untuk memasukkannya ke dalam syurga, sama ada dia berhijrah di jalan Allah ataupun duduk di buminya di mana dia dilahirkan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami ceritakan perkara ini kepada orang ramai? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seterusnya bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada 100 darjat. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjuang di jalannya. Setiap 2 darjat ma bainahuma, ini jarak antara keduanya ialah sejauh langit dan bumi. Kalau kamu memohon kepada Allah, kamu mintalah dengannya Al-Firdaus, kerana ia adalah syurga yang paling istimewa dan tertinggi. Di atasnya Arash Ar-Rahman, dan daripadanya lah terpancar sungai-sungai syurga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Dzar, beliau berkata, aku masuk ke masjid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Apabila matahari terbenam, baginda berkata, wahai Abu Dzar, tahukah kamu ke manakah matahari ini pergi? Qala Abu Dzar berkata, aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia pergi meminta izin untuk bersujud, lalu diizinkan kepadanya untuk sujud, dan seolah-olah dikatakan kepadanya, kembalilah dari tempat engkau datang tadi. Ketika itu ia naik dari sebelah baratnya. Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, dzalika mustaqarrul laha, itulah tempat tetapnya, tempat tetap baginya, dalam qiraat Abdullah, yakni dalam bacaan Abdullah, yakni dalam tafsiran dialah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit, beliau menceritakan kepada Ibnu Sabbaq katanya, Abu Bakar telah menghantar orang kepadaku untuk aku mencari Al-Quran, sehinggalah aku mendapati akhir surah At-Taubah ada pada Abi Khuzaimah Al-Ansari, yang mana aku tidak mendapatinya pada orang lain, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hingga ke akhir, hingga kepada penutup surah Bara'ah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan serupa itu juga, cuma dia kata ma'abi Khuzaimah Al-Ansari. Serupa itu juga dengan sanad yang lain. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkata pada ketika ditimpa indal karab, pada ketika ditimpa kesusahan, la ilaha illallah al-alimul halim, tiada Tuhan melainkan Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui dan maha penyantun. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, rabbul arshil azim, Tuhan ampunya arash yang agung. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, Tuhan langit-langit dan Tuhan bumi, Tuhan dan Tuhan ampunya arash yang mulia. Ataupun arash yang sangat berharga, Al-Karim, sangat bernilai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, manusia akan pingsan pada hari kiamat nanti apabila sedar, tiba-tiba aku dapati Musa sudah pun memegang tiang salah satu tiang arasy. Wa qala al-Majshun. Al-Majshun meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Fadl, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, maka aku orang yang mula-mula bangkit, mula-mula sedar, aku dapati Musa pada ketika itu sudah pun memegang arasy. Ini bakarman Allah, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih. Malaikat dan ruh naik kepadanya. Dan firman-Nya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah naik ucapan-ucapan yang baik ataupun amalan-amalan yang baik. Abu Jamrah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Abu Dzar mendapat berita tentang kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata kepada saudaranya, pergilah dapatkan pengetahuan tentang orang yang mendakwa. Dia mendapat wahyu dari langit itu kepadaku. Qala Mujahid. Mujahid berkata, al-amalu salih yarfa'ul kalimat tayyib. Amal salih mengangkat ucapan-ucapan yang baik. Yuqalu dhil ma'arij. Al-malaika dhil ma'arij, Tuhan yang mempunyai tempat naik. Ini malaikat, ini tempat naik, malaikat naik kepada Allah. Ini untuk menghadap Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergilir-gilir datang kepadamu malaikat pada waktu malam dan beberapa malaikat pada waktu siang, dan mereka berkumpul bersama pada sembahyang asar dan sembahyang fajar. Kemudian naik yang bermalam di antara kamu ke atas. Lalu Tuhan mereka bertanya mereka, padahal Dia Maha mengetahui. Tanya tentang kamu, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka bersembahyang. Kami datang kepada mereka ketika mereka sedang bersembahyang. Nah, dengan sanad satu lagi Imam Bukhari buat mari daripada Abi Salih, daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberi sedekah bi'idli tamratin, sekadar ataupun sebanyak satu tamar, biji tamar daripada hasil usahanya yang baik, yang halal, dan tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah membelanya ataupun memperbesarkannya untuk tuannya, seperti mana seseorang kamu membela anak binatangnya sehingga ia menjadi seperti bukit. Warqa meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar, daripada Sa'id bin Yasar, daripada Abi Hurairah, hadis ini juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz, dan tidaklah akan naik kepada Allah kecuali yang baik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan beberapa perkara ini pada ketika ditimpa kesusahan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arshil karim. Subhanallah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id, beliau berkata, pernah dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikannya di antara empat orang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id lagi, katanya Ali telah menghantar ketika beliau berada di Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit emas yang belum lagi dibersihkan, yang masih ada tanah-tanahnya. Baginda pun membahagikannya di antara Aqra' bin Habis Al-Hanzali daripada Bani Mujasyi', dan yang keduanya Uyainah bin Hisn bin Badr al-Fazari dan Alqamah bin Ulafa al-Amiri dan yang keempatnya Zaid al-Khail al-Ta'i. Dan dia ni juga salah apa ni seorang daripada Bani Nabhan. Fataghadabat Quraisy wal Ansar. Orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam berasa marah, dan begitu juga orang-orang Ansar. Faqalu, mereka berkata, beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada pembesar-pembesar daripada orang Najd, dan baginda membiarkan kita, tidak memberikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku hanya mahu menjinakkan hati mereka. Tiba-tiba ketika itu datang seorang lelaki ghairul ainain, yang cekung matanya, yang matanya ke dalam masuk, nati'ul jabin, dahinya membonjol, dahinya terkeluar gitu, kasul lihyah, lebat janggutnya, musyriful wajnatain, dan timbul tulang pipinya, atas pipinya itu timbul, mahluqur ra's, bercukur kepalanya, yakni kepalanya bercukur botak. Faqala, dia terus berkata, wahai Muhammad, takutlah kepada Allah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa akan taat kepada Allah kalau aku pun derhaka kepadanya? Allah percaya kepadaku untuk menyampaikan ajarannya kepada penduduk bumi, tetapi kamu pula tidak mempercayaiku. Tiba-tiba ketika itu ada salah seorang daripada sekian ramai sahabat itu minta untuk membunuh orang itu, minta dengan Nabi untuk membunuh orang itu. Saya rasa orang itu ialah Khalid bin Al-Walid, tetapi Nabi SAW menghalangnya. Apabila orang itu pergi, qala, Nabi SAW bersabda, inna min dhi'dhi'i hadha, sesungguhnya akan ada daripada keturunan dia ni satu kumpulan orang yang akan membaca Al-Quran, tetapi bacaannya tidak melepasi halqum mereka. Yamruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah, mereka akan keluar daripada Islam seperti keluarnya anak panah daripada binatang yang dipanah. Mereka akan membunuh orang Islam dan akan membiarkan penyembah-penyembah berhala. La in adraktuhum, kalau aku sempat dengan mereka, pasti akan kubunuh mereka seperti mana dibunuhnya kaum 'Ad. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Dzar, beliau berkata, pernah aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari itu berjalan kepada suatu ketetapan untuknya, yakni kepada suatu masa yang ditetapkan untuknya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustaqarruha, tempat tetapnya matahari itu ialah di bawah arasy. itulah kita masih lagi ni baki hadis ni masih lagi berkenaan dengan arasy, ni berkenaan dengan arasy. Bab qawli wa kana arsyu 'ala al-ma', di bawah bab itu lagi. Jadi hari ini sambungan lagi lah. mula-mula tadi kita baca riwayat daripada Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, mendirikan sembahyang, berpuasa bulan Ramadan, maka Allah jamin. Jadi kita terjemah begitu paling baik. Tak boleh terjemah macam Mu'tazilah. Terjemah, dia terjemah lagu lain. Maka menjadi wajib kepada Allah. Ha, gitu dia terjemah. Ha, menjadi mesti kepada Allah. Menjadi wajib kepada Allah. Ha, itu tak kena terjemah. Ha, kita ahli sunnah terjemah lagu mana? Maka Allah menjamin. Ha, gitu. Allah jamin. Untuk memasukkan orang itu ke dalam syurga. Tak kira sama ada dia berhijrah ke fisabilillah, ataupun dia duduk di buminya, di mana dia dilahirkan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, seperti yang kita terjemah tadilah, apa yang nak diceritakan di sini, perkara asas untuk seseorang itu boleh masuk syurga, itu saja. Tidak kata segala kelebihan ini ada pada orang yang bermuhajir. Kita duduk mana pun kalau kita buat benda baik, benda molek, apa yang Allah SWT ajar, kita akan dapat ganjarannya. Kita akan dapat ganjarannya. Allah SWT tidak akan kurang. Dan ini memberi apa ni, kelegaan kepada kita, umat Nabi ini. Iaitu tidaklah mana kita duduk fikir macam mana nak mati Mekah saja, nak mati di Madinah saja, dah bercita-cita kalau lah boleh jadi sebuah sahabat dulu, hijrah dulu. Benda tak ada, lepas ada. Ataupun kalau ada lagi, Mekah tu ada lagi, Madinah tu ada lagi. Tetapi kebaikan ni bukan semata-mata duduk Mekah, duduk di Madinah. Asalkan kita buat kerja Islam, buat hak Islam, mana-mana pun masuk syurga, Tuhan jamin. Tidak kata semata-mata kerana kelebihan. Memang adalah kelebihan tu, tidak dinafikan. Tetapi untuk masuk syurga, duduk mana? Kalau duduk Mekah pun duduk saja, duduk saja gitu, tak ada kelebihan mana juga. Nah, gitulah. Sahabat-sahabat tanya, boleh kau cerita, kita cerita kepada orang hak ni? Nabi SAW tak jawab. Cuma dia kata, apa makna ni? Boleh nak ayat. Itu sekadar masuk syurga. Tapi kalau kita nak masuk syurga, masuklah hak tinggi, hak istimewa, hak lebih. Sebab dalam syurga tu pun ada lebih kurang juga. Ada hak istimewa. Maka dia sebut ni. Dia kata, dalam syurga tu ada 100 darjah. Allah sediakan untuk mujahidin fi sabilih, orang yang berjuang di jalannya. Sekadar nak masuk syurga tu, aku ayat hak tadi tu maknanya, sekadar masuk syurga Allah jamin. Tetapi nak dapat hak lebih ni, hak ni Allah SWT sediakan untuk orang yang berjuang fi sabilihi. Orang yang berjuang, berjuang mempertahankan agama Allah, membersihkan agama Allah. Tidak nanti diperang saja, dalam bentuk-bentuk lain pun termasuklah berlaku. Tiap-tiap dua darjat, jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Yang ni luah, yang ni Tuhan bui kepada dia. Tuhan bui kepada dia tu milik dia. Kalau apa dia sebut benda-benda lagu ni? Sebab manusia ni memang nak milik dia tu, kalau boleh tanah luah. Kalau ada kuasa-kuasa luah, memang lagu tu sifat manusia. Tapi manusia tak akan puas dalam dunia. Sudah ayat lagu mana? Rumah sama mana? Nak lagi, nak lagi. Begitu juga tanah pun lagu tu juga. Kalau orang tu berkuasa, kerajaan pun lagu tu juga, tak akan puas bagai dunia. Dengan sebab tu dia sebut hak puas, hak akan memuaskan kita duduk mana, bukan duduk sini. Ya, itu syurga lah. Milik kita, akan jadi milik kita seluas langit dan bumi, tiap-tiap satu. Kalau kamu nak minta dengan Allah, kamu mintalah Firdaus. Bukan kata masuk syurga gitu saja, jangan. Jadi kalau tadi aku ayak gitu masuk syurga tu jamin. Jadi sahabat-sahabat kata, boleh ke kita nak cerita kau kan? Kalau nak cerita, ayaklah, ceritalah aku habis. Iaitu syurga ni ada tingkatan-tingkatan dia. Jadi kalau nak minta, kalau nak cari, kalau nak usaha, usahalah atas hak paling istimewa. Tu hak nak. Nak dapat syurga saja tu serendah-rendah syurga pun istimewa, tak boleh nak banding dengan dunia dah. Tetapi nak suruh kita ni kuat bekerja, berusaha untuk mendapat kelebihan di akhirat itu, dikatakan buat hak sebaik-baiknya untuk mendapatkan hak sebaik-baiknya, iaitu Al-Firdaus. Kerana ialah syurga yang paling istimewa dan paling tinggi, di atasnya arasy. Di atasnya arasy. Mana kira-kiranya hak duduk dekat aras ini lebih istimewa lah. Ha, kira-kiranya hak duduk dekat aras, aras tu tak atas lagi. Jadi hak duduk dekat aras itu lebih istimewa. Mungkin kita boleh banding, walaupun dari satu sudut lah banding. Nak kata semua sekali dah, sama sekali tak boleh nak banding. Sebab kita kata setengah-setengah tempat tu, kalau kau tinggi kan bangunan tu, kita beli hak alik atas tu kau mahal. Kau tinggi tu kau mahal. Padahal kalau dunia ni kau tinggi, kalau jatuh kau payah, kita kata. Tetapi mana dari satu segi lah, dari satu segi kau tinggi tu kau mahal, kau lebih. Begitulah juga. Tapi hak tinggi di atas tu tinggi gapo dia. Hak tinggi kalau dunia kau nak sesak nafas ada, kau naik kau tinggi. Tidaklah kata ada kelebihan secara mutlak. Tak. Mungkin dari satu sudut saja. Hak ni tidak. Kalau kata di atasnya aras, maknanya dengan cukup istimewa segala kelebihan. Kalau kita kata bumi di bawah rukuk langit ni, setara ni. Kita nikmati setara ni. Di bawah rukuk langit kita faham. Setara ni lah. Kita dapat nikmat, dapat makan, dapat tidur, dapat berjalan, dapat main, dapat pergi mari, pergi mari. Setara ni semua. Duduk bawah rukuk langit. Setara ni. Hak ni kata duduk bawah rukuk aras. Setara mana? Tak boleh nak pandai. Sebab hak duduk bawah rukuk aras. Aras tadi syurga. Hak kita duduk bawah rukuk langit ni bumi. Pada langit tu pun tidak selamat juga. Tidak selamat juga. Penuh dengan ancaman juga. Dan akan binasa juga. Jadi ada dalam kita duduk selamat dalam keadaan ni, selagi sistem dia tu selamat. Akan datang sistem dia tu akan rosak semua. Tak ada. Hak tidak rosak, hak duduk sistem lain, alam lain. Hak duduk dunia lah kalau kita kata. Kita tak kata dunia ataupun alam. Hak duduk bawah rukuk aras, bukan duduk bawah rukuk langit. Hak tu hak selamat. Tidak ada kebimbangan, tidak ada kekurangan. Situ minta hak tu. Jadi bila Nabi SAW kata minta, dia tidak suruh minta gitu saja. Dia suruh buat lah. Di samping kita kena ingat, doa itu tetap bermakna untuk kita. Ada orang dia tidak boleh buat apa. Nak beri piti, tak ada piti. Nak pergi berjual, tak check up. Tak ada ring. Nak mengajar, tak pandang. Kenapa dia nak boleh buat? Tak ada. Dia boleh berdoa kan? Ni Islam dia bagi. Orang yang tak ada kamar satu, dia ada doa. Tuhan tetap akan terima hak dia. Tetap akan terima, bukan sia-sia hidup kita. Itu pengajaran dia nya. Lepas tu dia kata, daripadanya lah minhu ataupun minha, ada juga ni dalam nuskah yang lain. Kalau minhu, minal firdaus. Kalau minha, minal jannah. Daripada surga hak ni lah, hak paling istimewa ni. Sama lah firdaus lah. Jadi mata air dalam surga itu memancar, mula dianya, ulu dianya situ. Situ istimewa lah. Kita kata kalau dalam dunia ni tempat puja air tu, bukit tu, tempat air terjun, hak tu mana tempat bersih lah. Tempat yang istimewa lah. Tempat yang istimewa. Situlah mari puja air tu. Hak lain-lain ni dia akan bercampur dengan hak lain-lain ni kan, jadi tidak berapa bersih. Hak puja air, hak tempat asal tu, situlah hak bersih. Ayatnya situlah tempat yang paling istimewa. Mula-mula sekali dapat situ lah. Daripada air surga, hak lain-lain tu mari daripada situ. Jadi hak nak di sini, dalam hadis ni ada sebut juga wa fawqahu arsyun, di atasnya ada arasy. Jadi arasy ini di dalam sistem kejadian alam Allah SWT buat ni paling tinggi. Paling tinggi. Kita duduk nampak duduk dalam dunia tu langit kan hak paling tinggi. Tak. Hak ni bawah tak tahu mana. Atas pada dia tu tujuh tala langit. Atas pada tu lagi. Kemudian diriwayatkan daripada Abi Dzar, dia kata aku masuk ke masjid ketika tu Rasulullah sedang duduk. Bila matahari jatuh terbenam, Nabi kata, wahai Abu Dzar, kamu tahukah ke mana matahari ini? Bila dia jatuh, aku kata Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi SAW kata dia pergi minta izin untuk sujud. Jadi matahari ini pun ada sujud juga. Sujud juga. Maka diizinkan kepadanya untuk sujud. Begitulah sama-sama. Setiap kali mana kita tengok matahari terbenam di tempat kita, bersitu berarti dia sujud. Kepada orang tempat lain tidak terbenam lagi, tidak sujud lagi. Mana setiap waktu orang duduk dalam dunia ni kan mesti ada ketika je matahari itu terbenam. Artinya matahari itu sujud sama kepada Allah. Apa makna sujud? Yang ni menandakan kepatuhannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annaha qad qila laha, seolah-olah dikatakan kepadanya di suatu hari nanti, bukan hakla ni, suatu hari nanti ada ketikanya akan dikatakan kepadanya, kamu baliklah semula ke tempat mu mari tadi. Kamu baliklah semula ke tempat mu mari tadi. Maka pada ketika itu dia naik daripada sebelah barat. Dia naik daripada sebelah barat. Ini dalam hadis-hadis lain disebutkan dia naik sekerak. Dia naik sekerak, dia pun jatuh semula. Jatuh semula. Dia tidak naik daripada barat jatuh ke sebelah timur, dah sampai sekerak. Lepas tu dia akan jatuh semula ke sebelah barat. Lepas tu dia akan naik seperti biasa pula. Dia akan naik seperti biasa pula. Tapi akan berlaku lah sekali lagu tu. Tu tanda nak kiamat lah. Tanda nak kiamat lah. Walaupun tanda nak kiamat pun tak tahu lagi sama mana. Salah satu alamat besar kiamat yang disebutkan sebagai alamat besar kiamat. Kemudian Nabi SAW berbaca, itulah tempat tetap baginya. Mana Allah SWT sudah menentukan begitu untuknya. Allah SWT buat dia itulah betul lah keadaannya. Seperti kita manusia ni, apa ni, dalam keadaan sihat biasa, ada ketika dia jadi sakit. Ada ketika dia jadi sakit. Itu tidak seperti biasa. Tidak seperti biasa. Sekalanya akak tangan boleh dua-dua. Tiba-tiba satu ketika tak boleh nak akak tangan sebelum misalnya. Itu tanda dah tu. Tanda dah tu kita ala kalik tanda dah tu. Lebih berat. Maknanya ni pun lah betul lah juga. Seperti nyanyuk orangnya. Seperti nyanyuk. Sekalanya tidak lagu tu, ni jadi lagu tu. Jadi bila sudah sampai ke peringkat tu kan, maknanya dia ni sudah berada di penghujung riwayat dia lah. Jadi dia minta izin, dia sujud, itu adalah simbolik. Satu setengah ulama mengatakan simbolik saja. Kata sujud itu sebenarnya tak ada nampak zahirnya sujud. Tetapi sujud itu adalah satu pernyataan tunduk kepada Allah, mengikut perintah Allah. Itu dia. Siapa ke peringkat sujud, bukan sekadar rokok. Sujud ni rapat jiklah. Patuh sungguh lah. Kalau berdiri tu nampak tegak lagi. Rokok tu rendah sikit kan. Kalau sujud ni rapat, rendah sungguh. Sebab kita pijak tu, kita letak dahi kita, muka kita, yang paling kita duduk jaga. Jadi matahari ni pun begitulah, paling menyatakan kelemahan dia, kehinaan dia. Dia terikat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ulama mengatakan memang dia minta izin sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala beri kuasa kepada dia seperti kita boleh minta izin. Dia minta izin untuk sujud. Dia boleh bercakap dengan cara dia, bahasa dia. Dan dalam bahasa dia tu maksudnya minta izinlah untuk sujud. Begitu. Dalam riwayat yang lain di sini tak ada sebut ni kan, kita duduk bincang ni cerita Arash, dalam hadis ni tak ada sebut itu. Dia minta izin untuk sujud lah. Dia turun ke mana? Dalam riwayat awak kemudian kan kita baca tadi, akhir sekali kita baca tadi, mustaqarruha tahtal arsh, tempat tetap dia tu mana, di bawah arsh. Mana tempat sujud dia tu ialah di bawah arsh. Di bawah lagu mana kita tak tahu. Mana kedudukan matahari itu, mana kira-kiranya di bawah arsh, tempat sujud dia. Waktu kena kaji ahli ilmu hay'ah, ahli ilmu bintang, kena kaji. Apa dia kata tempat sujud dia tu, dia minta nak sujud tu bawah arsh, sedangkan kita tengok nampak situ. Ataupun ia bermaksud mana tempat sujud dia je ialah di bawah arsh, mana tempat yang paling mulia. Tempat yang paling mulia, mana tempat yang tidak akan tergugat. Tidak akan tergugat, mana hak duduk di situ. Gitu maksudnya. Bukan makna tempat sujud dia ni nampak zahir walaupun zahir ni sekitar dunia, sekitar orang kita nampak. Bukan gitu hakikat dia. Dia sujud itu di tempat yang mana istimewa. Dan Imam Bukhari bermaksud nak mari sini, nak mari aras gapo ni, sujud gapo semua ni, dia mugebak tauhid kan ni. Ha, kalau Imam Bukhari dia cara dia lagu tu. Dan bila bab tauhid dia mesti ada kaitan dengan tauhid. Dia nak ceritanya kepada dia, matahari pun sujud. Maknanya semua ni hamba belaka. Semua ni makhluk belaka. Kalau kata dia boleh kerja. Ha, tu maknanya kira-kiranya macam berakal lah. Macam berakal lah, makhluk bukan makhluk biasa. Bukan makhluk jamak. Ha, tidak. Tetapi makhluk yang berakal. Maknanya semuanya tunduk kepada Allah. Jadi orang yang kata matahari itu sebagai Tuhan, tak kena. Tuhan lagu mana? Tunduk ke orang lain. Tuhan-Tuhan ini tidak tunduk ke orang lain. Hak lain tunduk kepada dia. Besar. Yang keduanya, matahari itu pergi minta sujud di bawah aras. Tempat tetapnya, iaitu bawah aras. Bawah aras. Maknanya aras tu duduk atas dia. Ini maknanya aras itu ada atas bawah. Sesuatu yang ada atas bawah itu adalah sifat makhluk. Artinya selain daripada matahari itu makhluk, aras juga makhluk. Allah SWT bukan Tuhan aras itu. Walaupun ia istimewa lah kita kata. Kalau dalam dunia ni orang terpukau dah. Setengah-setengah manusia tu sembah matahari. Matahari tak ada gapo. Aras tu lebih lagi. Lebih istimewa lagi. Tapi itu pun makhluk juga. Orang Islam mana tidak diajar sembah aras pun. Padahal aras tu lebih lagi daripada sistem matahari ini. Lebih lagi. Aras itu pemakhluk Tuhan juga. Nyawayaknya. Sebab apa kita tahu dia makhluk Tuhan? Sebab matahari boleh duduk bawah dia. Aras atas ni. Mana ada atas bawah ni, itu sifat makhluk. Allah SWT, dia tak ada atas bawah. Hakikat dia tu. Sebab apa? Sebelum Allah SWT menjadikan atas bawah ni, dia sudah ada dah. Ketika itu atas mana, bawah mana? Tak ada. Tak ada kena-mengena. Allah SWT tak boleh nak kata dulu kemudian. Tak boleh. Dulu ni ada kepada dulu. Maknanya ada sekat tu. Tak. Sebelum adanya masa dulu kemudian, dia ada tak. Jadi hak terikat dengan masa, terikat dengan tempat, terikat dengan arah begitu gini. Ini adalah makhluk semuanya. Jadi kita tak boleh nak, walaupun lebih setara mana pun, walaupun istimewa setara mana pun sesuatu tu, walaupun kuasanya hebat setara mana, setakat ni orang tahu kuasa matahari itu banyak dah kan. Munafaatnya banyak lah. Sehingga ada lah orang semua matahari itu, sebab dia tahu kelebihan dia lah. Orang pakai kuasa solar lah macam-macam. Itu pun matahari juga. Tetapi itu sedikit je, tak ada gapo. Makhluk belakang hak tu hebat. Aras lebih lagi daripada tu. Aras pun tak ada apa juga. Makhluk juga. Jadi hak ni tinggi benar tauhid orang Islam ni. Jadi tak ada dia ni terpukau dengan kejadian-kejadian makhluk wala macam mana hebat, wala macam mana kuat, wala macam mana tenaga dia tu, kuasa dia pun. Itu bukan Tuhan semua. Tuhan lebih. Tuhan tidak boleh dibandingkan dengan apa-apa. Itu maksud Imam Bukhari buat pagi hak ni. Lepas tu dia pun sebut pula riwayat yang satu lagi. Hak ni cerita kita sudah jumpa dah dulu ni. Dah bincang aja dah. Dia kata jumpa dengan dia tak ada dengan orang lain. Dengan Abi Khuzaimah saja dia ada ayat ni. Dulu kita sudah bincang dah bahawa hak ni di antara hadis yang sesengah ulama mana tidak mahu terima. Mereka mengatakan tidak sahih tak ada dalam Bukhari. Inilah salah satunya. Walaupun orang lain tidak terima, itu soal lain. Biasalah. Ada orang terima, ada orang tak terima. Hak ni, terima hak ni. Tak terima hak ni. Ini salah satunya. Sebab kata mereka, kalau ayat ini hanya ada pada Abi Khuzaimah, itu bermakna bukan mutawatir. Seorang wahid. Sedangkan nak jadi ayat Quran ini, satu ayat dia pun mesti mutawatir. Ini seorang. Walaupun ada ulama seperti dalam hasyiah ni pun dia sebut juga, dia kata hak maksud ada ni hak bertulis. Hak apa tu apa ramah mutawatir. Tetapi orang boleh kata maknanya hak mutawatir tu apa dari segi tulis, tidak mutawatir. Jadi tak kemah juga. Sedangkan hak kemahnya, hak kena kita pegangnya mutawatir dari semua sudut. Dari segi tulis, dari segi baca, dari segi hafal, dari segi segala-galanya. Tapi apa yang Imam Bukhari buat mari hadis ni? Dia nak laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallah 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Atuh. Ada sebut aras juga di hujung ayat tu. Sebab itu dia mari. Ha ni. Sebab itu dia mari. Wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ada sebut. Di akhir ayat ni, surah ni. Maknanya hingga dia kata ke penutup, sehingga ke akhir surah Bara'ah. Mana akhirnya wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jadi di situ kan ada juga sebut arasy. Sedangkan kita duduk baca ni ba'arasy lah. Jadi arasy Tuhan tu Tuhan yang ampunya arasy yang agung. Jadi salah satu sifat arasy yang disebutkan ialah agung. Azim. Ha, di sini. Lepas tu dia mari hadis Ibnu Abbas pula. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu pada ketika dia dalam keadaan kesusahan dia baca la ilaha illallahul alimul halim. Mana kita pun boleh juga baca. Ni baca bila-bila kata lagu ni baca. Boleh. Baca sebanyak mana pun tak apa, dia tak ada riak banyak-banyak mana. Baca. Kalau selagi kita dalam keadaan susah tu tak boleh lah baca ni. Hak naknya kepada dia. La ilaha illahu wa rabbul arshil azim. So lepas pada tu akhir dia wa rabbul arshil karim. Dalam hadis ni disebutkan sifat arash itu dua. Dalam Quran pun gitu juga. Kalau dia sebut sifat arash, ada azim, ada karim. Apa makna ni? Adakah arash itu ada dua? Satunya al-arshul azim, satunya al-arshul karim. Setengah ulama kata begitu, sesetengah ulama kata tidak. Ini faktulah je. Cumanya azim tu dilihat dari sudut kamnya. Dari sudut kamnya. Dan karim itu dilihat dari sudut kaifnya. Kaifnya. Jadi kam ni lagu mana? Kalau buah. Kalau buah misalnya kita kata. Buah pau. Banyak mana? Banyak. Itu banyak. Besar mana? Besar. Sebutir tu sekilo, dua kilo. Kalau kita kata. Itu dari segi kam. Berapa berat dia? Dari segi kaif. Sedap dia lagu mana? Jadi aras ni pun lagu tu. Dari sudut agung dia tu, dari sudut zahir dia tu. Memang agung, hebat. Memang hebat. Kalau kita tengok kejadian langit bumi, kalau kita duduk langit bumi, hebatlah kejadian tu. Mana dia nak ayat? Ini jauh lagi, tak boleh nak banding dengan hak dunia ni. Lagi hebat. Dan lagi banyak kepelbagaiannya. Dalam dunia ni ada tumbuhan, ada binatang, ada sungai, ada darat, ada hutan, ada pada pasir, macam-macam. Hak tu lagi-lagi. Itu makna azim. Makna agung tu dari segi banyak bentuk dia, kepelbagaiannya. Karim, makna dari segi nilai dia. Kalau dalam dunia ni, nilai. Mah tu ada nilai, pasir tidak sama nilai. Tidak. Setiap ada di dalam sistem tu, arasy itu, semuanya bernilai. Tinggi nilainya. Bermutu, berharga, istimewa. Itu dari segi kaifnya. Kita ni ada benda-benda saja yang bernilai. Benda-benda setengah-setengah tu tak sih. Kita lari, bau busuk. Bau busuk. Pedih kalau kena. Lata kalau kena. Tu hak dunia. Hak dunia. Lagu tu lah. Ulat bulu kena lata. Hak ni tak sedap. Banyak kara lah. Bila-bila ada hak mula. Di sana tidak. Disebutkan sistem alam tu. Di situlah. Syurga seksoknya. Syurga tu duduk bawah tu lah. Kalau kita lelah ni, bumi ni duduk bawah rukuk langit, kita kata. Saya esok syurga tu, bawah rukuk arasy. Itu lah. Situlah. Maknanya tentu sekali lah istimewa. Sebab apa? Syurga tu setiap itu istimewa dah. Jadi sistem yang mengawal, ataupun yang duduk di atas syurga itu, tentulah lebih istimewa. Itu dia nak bayar. Seperti mana kalau kita duduk dalam dunia, sistem yang mengawal, kita katalah sistem matahari. Istimewa tu. Siapa semuanya berjalan mengikut dia tu lah. Tak lari daripada hak tu. Terikat dengan hak tu. Setara ni kita tengok keistimewaan. Kalau hak lebih lagi, ada lagi lebih lagi. Ada lagi lebih lagi. paling tinggi sekali dia sebut. Aras lah. Sistem aras orang panggil. Aras tu pun alam juga. Kejadian Tuhan lah. Alam juga. Gitu. Lepas pada tu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW, baginda bersabda, orang akan pingsan pada hari kiamat nanti bila aku sedar, aku tengok Musa sudah duduk pegang dah salah satu daripada tiang-tiang aras. Dia duduk pegang. Di sini dalam hadis ini nak cerita aras tu juga. Jadi maknanya aras ni dia ada tiang. Tiang lagu mana tu kita tak payah, tak tahu lagu mana. Tiang lagu mana? Asupan dalam Quran dia sebutkan Tuhan menjadikan langit bighairi amadin tarawnaha. Allah mengangkat langit tanpa tiang yang kamu dapat lihat. Jadi ulama bahas lagi, adakah tiang aras tu lagu tu serupa dengan tiang langit yang Tuhan buat lah ni? Tuhan kata tanpa tiang yang kamu dapat lihat. Apakah ini bermakna tak ada tiang? Ada tiangnya, cuma tiang yang kamu dapat lihat itu tak ada. Mana tiang tu ada? Seseolahnya semua tiang lah. Macam kita nak sekat ni, bumbung datang, tengok ada tiang. Tapi ada juga yang tak ada tiang tapi dia tidak jatuh. Seseolahnya macam ada tiang dia sekat, tu kita tak nampak. Segala bintang, segala planet ada datang, tak jatuh mari, tepuk kok si duduk di tempat dia masing-masing. Besar mana, berat sama mana, duduk musim biung-biung pun tak belaga kok si. Jadi maknanya macam ada tiang. Tidak jatuh tentu kan. Walaupun zahirnya apa tak ada. Setengah ulama kata memang tak ada tiang. Setengah ulama kata ada tiang tapi jenis lain, jenis tak nampak. Jadi hak kata tiang aras pun ada ke lagu ni? Tak tahu. Tapi Nabi Musa boleh pegang. Itu istimewa dia. Itu istimewa dia. Dan Nabi nampak dia pegang tiang aras. Di sini menunjukkan Nabi Musa itu seorang Nabi yang istimewa. Bila Nabi sudah tengok, dia sudah ada dah. Sudah ada. Aku yang mula-mula dibangkitkan, aku dapati Musa sudah ada pegang aras. Maknanya aras ini boleh dipegang. Imam Bukhari buat mari ini dalam bab nama dia, dalam bab Tauhid. Dan kalau aras tu boleh pegang, ada tiang gitu, gitu, mana tidak Tuhan lah. Sebab ada juga ahli falsafah yang kata aras tu Tuhan. Dia nak tolak tu. Jadi Imam Bukhari buat mari bab Tauhid ni, dia nak tolak belakang segala hal tak betul. Jadi kalau Tuhan macam mana ada boleh sebut lagu ni, duduk pegang, boleh pegang. Tuhan tidak lagu tu. Itu sifat makhluk. Bila sudah ada sifat makhluk pada dia, macam mana kita nak kata dia Tuhan? Tidak begitu. Bab qaulillah ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat dan ruh naik kepadanya. Dan firman-Nya ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya juga naik al-kalimut thayyib. Ini ucapan-ucapan ataupun sesuatu amalan yang baik. Ini lepas tu dia mari riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan Abu Dzar dapat tahu bila Nabi diutuskan menjadi Nabi. Abu Dzar pun dapat tahu ada orang yang dakwa dia ni Nabi akhir zaman. Abu Dzar pun mula-mula sebelum pergi jumpa dengan Nabi sendiri, dia hantar adik-beradik dia. Adik dia ataupun abang dia suruh pergi tengok, dapatkan maklumat tentang orang ni. Hak dakwa dia ni dapat berita ataupun wahyu daripada langit ni. Kamu pergi balik wayak aku lah pula. Lagu mana cerita? Bila adik dia tu pergi ke Mekah, balik wayak, dia dapat dah sikit sebanyak, tapi dia tak puas hati, dia nak pergi sendiri. Lepas tu dia pergi. Itu cerita Abu Dzar. Mujahid berkata, jadi Mujahid ini salah seorang ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in. Mujahid kata al-amalus salih. Apa dia al-kalimut tayyib al-amalus salih? Yarfa'ul kalimat tayyib. Jadi Allah mengangkat amal salih. Allah mengangkat amal salih. Yuqalu dhil ma'arij, dikatakan dhil ma'arij. Dalam Quran disebutkan salah satu sifat Tuhannya yaitu dhil ma'arij, Tuhan yang mempunyai tangga-tangga ataupun laluan jalan untuk naik untuk naik kepadanya. Apa makna dhil ma'arij? Mana malaikat tu naiknya? Dhil ma'arij, Tuhan yang mempunyai malaikat yang sentiasa naik kepadanya. Begitu. Jadi malaikat-malaikat naik tu dia ada, ada jalan dia lah, ada jalan dia. Walaupun kita kata naik ke langit tu, langit tu terbuka luas, pokok terbang juga lah, dia ada laluan dia juga. Jadi hak ni pun dia ada. Itu zil ma'arij. Jadi Imam Bukhari takut orang tak faham. Jadi Tuhan ni ada, Tuhan yang mempunyai tangga. Tangga mana untuk naik. Jadi adakah maknanya Tuhan tu maknanya daripada bawah naik ke atas lalu kot tangga tu? Dah. Bukan makna lagu tu. Zil ma'arij ni maksud dianya malaikat tu naik kepada dia. Jadi tangga itu ataupun jalan itu, seperti kita kata kalau bawah nak naik ke atas, kalau kita tangga. Apa gitulah cara kalau daripada bawah nak naik ke atas. Malaikat ni pun dia ada cara dia sendiri juga untuk naik. Jadi disebutkan tangga untuk mudah faham kepada kita. Tangga tu tentu sekali tidak serupa dengan tangga kita lah. Seperti kita kata tangga lift tu pun semacam tangga juga, tapi tidaklah bertingkat-tingkat begitu. Maksudnya nak suruh sampai ke atas lah juga, alat untuk sampai naik ke atas lah juga. Jadi hak ni pun satu cara yang lain pula, tentu lebih istimewa daripada segala yang kita tahu ni. Jadi yang mempunyai tangga ataupun jalan ataupun laluan itu siapa? Tuhan. Tuhan yang buat untuk malaikat itu. Gitu. Bukan untuk dia sendiri. Tak ada kena-mengena waktu itu. Kalau kata dia turun ke langit dunia, turun ke tangga itu ke? Bukan silap faham. Sebab itu Imam Bukhari kata, al-malaikah ta'ruju ila Allah. Malaikat kalau naik ke itu, tu, naik turun tu. Bukan dia. Allah SWT tidak perlu kepada laluan ataupun kepada lagu itu tu. Kalau dia kata turun, turun dengan cara dia. Turun dengan cara dia. Jangan kita anggap walaupun sebut zil ma'arij ni mana turun. Seperti turun tangga, seperti turun dengan lift. Jangan lagu tu. Hal tu dia nak raya. Takut-takut kita silap faham ayat Quran tu. Lepas tu dia mari lah. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, malaikat-malaikat ni silih berganti. Malaikat malam dan siang pergi kepada kamu. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Jadi beberapa malaikat silih berganti. Malaikat malam hari nak kawal jaga kita. Malaikat siang. Duk begitulah. Mereka hak mari dah hak nak naik tu dia kumpul masa mana? Waktu asar dan waktu fajar. Jadi maknanya hak baru mari tu dia mari waktu asar. Itu dia. Dan hak pada masa tu hak sudah bertugas sebelum pada tu tak nak naik lah. Sebab kita lah pada kalau kita shift lah. Ni masa ni. Jadi Allah SWT buat sistem dalam alam dia ni pun lagu tu juga. Lagu tu juga. Supaya kita belajar. Jadi kalau kita buat lagu tu 24 jam boleh hak kerja. Hak sebenarnya memang pun. Orang zaman dulu dia tak fikir tu. Nak kerja 24 jam. Nak kerja lagu mana? Nak gelap rumah. Memang itu. Dan kalau ada elektrik, tak ada jadi masalah lah. Nak kerja malam pun. Lagu mana? Nak kerja. Dah mengatuk. Awak gila kan? Padahal malaikat tu kuat. Gagah. Malaikat tu tak ada kena makan. Tak ada kena rehat. Tak ada gapa. Tapi Allah SWT buat gitu. Ini adalah pengajaran untuk kita. Biar kita belajar dengan sistem alam yang dia buat. Perjalanan alam yang dia atur tu lagu mana? Kita kena belajar lagu tu. Jangan kita. Apalagi kita manusia yang lemah ni. Kita waktu saya tidur. Tak ada syih. Siang malam buat kerja. Reboh ke tiga hari. Reboh. Lagu tu. Tapi kalau buat giliran. Kita lebih patutlah buat giliran gitu. Setengah malaikat tu Tuhan buat gitu. Jadi dia buat gitu. Kalau dia tak guna malaikat, dia boleh buat. Tapi dia nak ajar kepada kita. Nak ajar kepada kita. Nah, setara dia boleh buat segala-galanya. Dia ada buat ni, buat ni, ni, ni. Sistem dia. Malaikat buat hak ni. Tapi semua dengan izinnya. Apa lagi kita yang lemah ni? Mestilah kita kena bagi. Bagi kuasa. Bagi tugas. Jangan monopoli. Jangan jadi diktator. Buat kita sorang. Akhir sekali jadi tak kena banyak lah. Sebab manusia ni lemah. Itu tujuan nak ajarnya. Dan waktu semayang fajar, mayang subuh lah. Lepas pada tu naiklah hak bermalam di kalangan kamu. Jadi hak naik tu Tuhan tanya. Tuhan tanya. Pada hadiah tahu dah. Dia tanya tu apa sebab? Ada hikmat dia lah. Dulu malaikat duduk kata, nak buat lagu mana Tuhan? Ya Tuhan, nak buat lagu mana manusia ni akan menumpah darah di bumi? Tuhan tak kira waktu tu macam siapa. Kalau bagi kita, kalau kita kan, kalau kita lah, kalau nyo, misalnya kita kata nyo, kalau kita nak ambil tu dia satan. Waktu tu maksud dia semua. Jadi waktu lain-lain segala lain lah. Kalau boleh buat, ada pun apa buat. Kalau tidak pun buat saja lah. Apa tidak maksud tu. Jadi hak lain-lain tu tak ada maksud. Hak inti yang dalam kehidupan itu ialah orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Mu tengok hak tu sudah. Mu tengok hak tu. Manusia adalah keadaan ada kelemahan dia, ada nafsu dia, dia boleh buat maksiat. Cuba mu tengok. Semua mu naik, mu akan raya. Dia duduk semaya. Ada hak duduk semaya. Ada hak duduk semaya. Sorang pun ada makna dalam dunia. Apatah lagi kalau ramai. Sebab apa? Dengan ada orang seorang yang ingat pada Tuhan tak kiamat. Tak akan kiamat. Inilah manusia mukmin, inilah ruh dunia. Alam. Jadi malaikat pun tak kata apa. Ini hikmat Tuhan. Rupanya. Hak dia kata dulu, tidaklah betul. Jadi hak ambil kira macam itu. Hak tu ambil kira. Hak tu hak intinya. Hak patinya daripada manusia. Hak ni tak kira tu. Kalau mati pun, kalau dia mati syahid masuk surga. Itu saluran saja, jalan saja. Bukan maksud. Waktu tu. Kalau dia jatuh parit, kalau dia accident mati, pecah kepala kau gapo itu, jalan saja. Bukan maksud tu. Zahir tu tak ada gapo, tu tak nilai. Hak nilai dia tu siapa? Dia tu siapa? Maka gitu. Itu sebab tu saya tanya. Biar dia jawab sendiri. Setiap hari jawab. Mana hak tu buat tu ni rupanya hikmatnya. Besar sangat maknanya. Manusia yang mempunyai nafsu, manusia yang boleh buat maksiat, manusia yang lemah ni, tetapi dia boleh taat kepada Allah SWT. Sampai gitu. Kok mana-mana pun mu akan raya, ada orang semaya. Tak ada kata orang tak semaya. Semua tak semaya. Tak ada. Mesti ada. Orang ni masa ni. Jadi oleh kerana masa dalam dunia ni pun tidak sama, kira-kiranya setiap waktu, kira-kiranya ada orang semaya. Ada orang semaya. Tak ada satu waktu pun yang kosong daripada orang semaya. Hak sunat, hak fardu, kan hak fardu saja. Untuk waktu tak serupa dalam dunia ni orang Islam ada belakang. Maknanya malaikat tu naik sama lah. Jadi setiap kali naik, mesti ada orang duduk semaya. Duduk semaya. Jadi bila duduk semaya, inilah hikmah Allah SWT buat alam dunia ni. Inilah maksud dia je. Dan hak ni dia pergi ke mana? Surga saya rasa. Baru apa? Kelebihan hak dia buat surga yang istimewa tu untuk siapa? Baru malaikat apa? Gitu. Untuk dia malaikat tak ada apa. Tapi untuk kita cukup bermakna. Hak kejadian Tuhan buat surga, buat bumi ni tidak saja. Kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka duduk semaya juga. Kami tinggal pun duduk semaya juga. Lagu tu. Lepas tu Imam Bukhari buat mari pula riwayat yang lain. Dia kata sesiapa yang beri sedekah bi'idli ataupun bi'adli tamratin. Satu bi'adli ni sekadar sebanyak satu biji tamar. Satu makna dia. Satu lagi maknanya sama nilai dengan satu biji tamar. Tidak semesti buah tamar. Sesiapa yang bersedekah sesuatu yang sama nilainya dengan sebiji tamar. tak kira lah apa-apa. Ha, kalau buah tamak tu gua berapa? 10 sen. Ha, dia beri 10 sen. Ha. Ataupun dia beri benda lain yang harganya, nilainya 10 sen. Daripada hasil usaha yang baik. Ha, tapi hak halal lah. Maksudnya hak halal. Sebab apa? Tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik. Mana hak sapa kepada dia, hak dia terima. Maksud sapa kepada dia tu, naik kepada dia tu, maksudnya dia terima lah. Tuhan tak terima kecuali hak molek. Ha, hak molek. Tuhan itu tayyib, yuhibbut tayyib. Ha? Ha, Tuhan tu bagus, dia suka kepada yang bagus. Dia suka kepada yang bagus. Kita manusia ni pun gitu. Tak sihat tak boleh kalau orang beri. Tuhan lagi lah, sebab dia maha reti menilai, maha tahu menilai. Kita kadang-kadang hak kita nampak molek itu sebenarnya tak molek. Hak kita tak rapuk, hak kita rapuk tak molek itu sebenarnya molek untuk kita. Tuhan maha tahu hak mana hak bernilai, lagu mana. Ha, jadi hak diajar kepada kitanya, iaitu daripada hasil usaha yang baik dengan ikhlas pula. Itulah hak diajar dalam Quran, dalam hadis pun hak itulah. Kerana Allah SWT ada, maka Allah SWT menerimanya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Terima dengan tangan kanan Tuhan terima. Ha, jadi ini bahasa majaz berlaku ni. Ha, kalau kita nak kata majaz, ataupun kalau kita nak kata dengan makna zahir dia lagu tu, yang sesuai dengannya. Terima dengan tangannya, ini sifat dia yang layak dengannya. Tangan maksudnya sifat dia yang layak dengannya, yang tidak serupa dengan sekalian makhluk. Ataupun kita kata Tuhan terima dengan tangannya, maksudnya seperti mana kita, dia tak suruh mudah faham. Kalau kita terima dengan gapo, adakah orang terima dengan kaki? Tak. Orang terima dengan kanan, dengan tangan. Lepas tu tangan tu tangan mana kalau terima? Tangan kanan. Maknanya Allah SWT suka sangat. Ha, kalau kita kan, hak kita kenal, hak kita suka, hak boleh, kita guna tangan kanan. Ha, begitulah juga nak bayar, nak suruh kita faham. Bukan makna dia tu ada tangan kanan, tak ada. Bukan makna supaya kita tu tak ada lagu tu. Kemudian dia membelanya, menjaganya, jaga molek. Supaya kita tanah, jaga anak pokok. Supaya kita jaga anak binatang, jaga sehingga jadi besar. Supaya kamu jaga kan lagu mana? Ha, jaga. Sehingga jadi seperti bukit. Jadi hak nilainya sama dengan sebiji tamar tadi, Tuhan kembangkan, besarkan. Ha, dia jadi kau besar. Sehingga jadi seperti bukit. Ha, dengan sebab itu yang pentingnya kita buat ikhlas. Sikit banyak itu nombor dua. Ha, iyalah kalau banyak lagi lah besar. Setara tu boleh jadi super bukit. Ha, jadi super bukit maknanya kalau nak banding, kalau nak sebutkan, nak suruh nyata. Maknanya kalau kita buat keluar, mah lah kita kata. Besar buah tamar. Mah jadi bui kelik kepada kita tu, kita untuk sebesar bukit. Ha, berapa nilai keuntungan kita dapat? Ha, itu dia nak ayatnya. Tapi kenalah daripada usaha hak molek. Jadi di sini semua ni Imam Bukhari ayat, dia kata dalam hadis ini, dalam ayat Quran sebut naik. Malaikat pun naik. Jadi hak naik tu kita kena terima. Tapi apakah bermakna Tuhan duduk di atas? Semua duduk di atas lotek? Jangan tak gitu. Tidak gitu. Cuma dah dia kata naik, kita terima lah naik. Ha, itu cara Bukhari. Ha, di sini Imam Bukhari dia nak hari ini dia nampak ni cara salah. Hak mana ada sebut dalam Quran, dalam hadis lagu tu dia sebut naiklah. Ha, naiklah. Kita terima gitu. Tapi jangan dipahami Tuhan tu duduk datang. Ha. Sebab sesuatu yang baik, yang mulia, yang lebih tu, dia di atas, disebutkan di atas. Orang atas. Orang atasan. Pemimpin atasan. Ha. Barang-barang yang bermutu tinggi, tinggi. Sebut tinggi itu. Padahal mutu tinggi itu mutu tinggi ke lah. Tak. Ha, kalau sebut Allah kemulia, Allah kelebih itu sebut atas. Ha, dia guna bahasa itu. Ha, dia guna bahasa itu. Ha, jadi kita kena terima. Ha. Cuma jangan kita kata dia duduk datang pula. Supaya duduk datang loteng gitu. Ha, jangan. Ha, itu dia nak. cara salah, dia terima hak mana yang ada dalam Quran, dalam hadis dia sebut gitu hak saya tu, kita terima. Terima gitu. Kalau boleh mengelirukan, guna takwil. Hak ulama hak guna takwil dia lagu tu. Nak suruh budak faham dia guna bahasa, dia kata bahasa gini-gini. Tidak salah tu. Tapi kalau kita nak pakai Al-Zahir, pakai boleh. Tak apa juga. Satu lagi molek. Kalau nak kira lagi molek. Dia kata naik-naik. Tapi dia saja yang tahu lagu mana naik. Lagu mana naik. Sebab kita ni manusia ni, akal kita ni kita tak faham. Kalau naik ala ke bawah tu, ala ke bawah tu kita tak faham. Bagi kita naik ala kata saja. Ala kata saja naik. Tapi kalau ala ke bawah tu naik, kita kan dah tak faham tu. Dah tak faham tu. Kalau lah kita kata bumi ni bulat. Semua orang duduk timur bumi ni bulat. Hak orang hak duduk atas ni, ni atas dia. Mana hak bawah kaki dia ni, ni bawah lah. Tetapi orang hak duduk di sana, tidakkah atas kita tu bawah dia dan bawah dia tu atas kita? Semua kata langit atas lah. Kau tu duduk mana-mana, kau mana-mana. Anak kata mana atas bawah ketika tu? Tak tahu mana tu. Dan semua ni duduk di dalam sistem aras. Seseorangnya bulat gitu. Bulat gitu. Jadi duduk mana? Mana atas bawah? Semuanya nisbi lah. Semuanya nisbi lah. Jadi tidak semestinya bila kita kata atas tu sama-sama atas untuk semua orang atas. Tak. Bagi setengah orang kok duduk adik sana, duduk bawah. Sebab tu kita kata serah ke dia atas. Hak setara hak kita boleh fikir tu pun kita tak boleh dah. Pening dah kita. Lagu mana hak atas bagi kita, bawah bagi dia. Itu kan nampak dah kata. Apatah lagi kalau hak besar lagi alam dia, lagi kita tak boleh fikir. Dia kata naik-naik. Itu. Dia sebut biyamin ni. Dalam kitab kita ni dia sebut nombor dua. Dia kata qauluhu biyaminihi, baris yang keempat dalam hasyiah. Maknanya maknahu husnul qabul. Makna Tuhan terima dengan baik. Itu makna terima dengan tangan kanan tu. Fa innal 'adah jariyatun bi an yusan al-yamin 'an masah al-ashya' ad-daniyah. Wa laysa fi ma yudaf ilayhi ta'ala min sifat al-yad shimal. Sebab sudah menjadi adat manusia, manusia tak semua orang faham mana kalau benda-benda yang kotor, yang rendah, yang tidak baik tu orang guna, orang tak setuh dengan tangan kanan. Hak molek-molek tu dengan tangan kanan. Terima dengan tangan kanan. Bui dengan tangan kanan. Hak tak molek tu orang tak guna tangan kanan. Tetapi bila sebut tangan kanan, jangan pula kita kata Tuhan yang ada tangan kiri. Sini dia kata walaysa fi ma yudhafu ilayhi ta'ala min sifatil yad shimal. Betul, ada dalam Quran dia sebut dua tangan Tuhan, untuk Tuhan memang ada. Tangan kanan ada sebut, tapi tangan kiri ada sebut? Tak ada. Apa pula? Sebab tu kata tak serupa. Itu adalah sifat dia. Li'annaha mahallun naqs. Sebab apa? Kiri-kiri ni tempat kurang. Hak kurang tu tak ada selain untuk Tuhan. Kurang dalam mu. Waqad ruya, ada riwayat sebut kilta yadaihi yamin. Kedua-dua tangan Tuhan tu yamin, kanan kedua. Dalam riwayat hadis ada sebut Tuhan disebutkan ada dua tangan. Ada banyak hadis sebut tangan kanan, tangan kiri tak ada. Bahkan ada hadis sebut kedua-dua tangannya adalah yamin, kanan. Maka sebelum pada ni kita bacakan satu tangan tu dia bui rezeki gini-gini tak habis rezeki, tak kering-kering. Dan pada tangan hak satu lagi dia mengangkat dan menurunkan, meninggikan dan merendahkan. Tangan satu lagi dia kata bukan tangan kiri. Cuba perhati boleh hak dulu, kita sudah jumpa tangan kiri tak ada sebut dalam hadis mana-mana pun untuk Tuhan. Sebab apa? Kiri-kiri ni lambang ataupun alamat bagi kurang ataupun hak hak tak sempurna lah. Alah kau kurang, kotor kau, gapo kau, berkait dengan Allah. Walaysa ma'na al-yad al-jarihah. Dan bukan tangan ini makna dia yang anggota. Walaupun sebut tangan untuk Tuhan bukan makna dia anggota. Innama huwa sifatun ja'a biha at-tawqif. fanutliquha. Tetapi ia adalah sifat Tuhan yang mana Quran dan hadis ada menyebutkannya. Jadi kita sebut itulah. Gitu. Itu cara salah. Cara salah. Dan kita bukti setakat Quran dan hadis bukti. Sekat mana? Dia kata tangan-tangan. Dia kata dua-dua. Dia kata kanan-kanan. Tapi kita tak boleh pula kata tangan-kanan. Dah kanan ada kiri. Tak boleh. Sebab tak ada sebut lagu tu. Bahkan ada hadis yang menyebutkan kedua-dua tangannya adalah kanan. Itulah benda. Lepas pada tu Imam Bukhari kata Warqa meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar, daripada Sa'id bin Yasar, daripada Abi Hurairah. Tujuan Imam Bukhari wa mari hak ni warawahu Warqa. Ini kita tengok. Sebab hak tadi, hak dia mari sanad lengkap tadi, itu Sulaiman bin Bilal meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar juga. Yang ni anak murid Abdullah bin Dinar ni ada dua, kan? Yang pertamanya Sulaiman, yang keduanya Warqa. Sulaiman yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar, dia hak datang daripada Abdullah bin Dinar itu Abi Saleh. Hak datang lagi daripada Abi Saleh itu Abu Hurairah. Itu. Tapi Warqa ni anak murid Abdullah bin Dinar juga. Dia ambil daripada Abdullah bin Dinar, tapi atas pada Abdullah bin Dinar itu bukan Abi Saleh tetapi Sa'id bin Yasar. Anak ayat situ beza. Sebab itu Imam Bukhari panggil pula warawahu tu, itu maksudnya Sa'id bin Yasar. Lepas tu hak datang pada tu serupa, iaitu Abi Hurairah. Itu sah dari segi sanadnya berbeza. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yas'adu ila Allah illa tayyib, ataupun illa tayyib, kita baca tadi illa tayyib, yang ni tak ada alillah. Imam Bukhari nak ayat beza hadis ni dua sudut. Satunya dari sudut sanad, dari sudut sanadnya sepasang ni lah. Satu lagi dari sudut matan, dari sudut isi hadis. Dari sudut isi hadis, riwayat Sulaiman itu daripada Abdullah bin Bilal, iaitu illa tayyib, ada alillah gitu. Tapi riwayat Warqa daripada Abdullah bin Dinar bukan illa tayyib, tapi illa tayyib, mana tak ada alillah. Gitu. Tapi kalau kita pakai hak nuskah hak ada alillah juga, bermakna tak ada beza dari segi sanadnya, dari segi matannya. Hanya beza dari segi sanad dia saja. Tapi kalau kita mengambil kira hak tak ada alillah, bermakna Imam Bukhari nak ayat hadis ini ada perbezaannya dari segi sanad dan juga dari segi matan dia. Lepas tu apa faedahnya? Dia ada faedah lah. Sebab itu kalau orang mengaji nahwu Arab, alillah saja tu banyak faedah dah. Alillah, tak ada alillah, apa faedah? Tak banyak lah. Tu dia orang yang mengaji Arab dia faham. Kok mana-mana pun dia ada keistimewaan masing-masing riwayat ini. Dia ada keistimewaan masing-masing. Sebab itulah dalam ilmu balaghah dia panggil kadang-kadang ta'rif, ada berapa maksudnya. Mana ada alillah ni ada berapa maksudnya. Tangkit, ada berapa maksudnya. Dari segi ilmu ma'ani, dia makna dia tak serupa. Kadang-kadang kita tengok macam mufrad, tapi bukan mufrad. Wa ridwanum minallahi akbar, misalnya ridwan minallahi akbar, ridwan itu nampak sah gitu je. Lepas tu nak kira apa makna. Dia ada makna dia sendiri. Itu bagi orang yang mengaji Arab lah. Bagi orang yang mengaji Arab dia faham. Begitulah. Lepas tu seterusnya sebenarnya dia juga Rabbul Arshil Azim, Rabbul Arshil Karim, serupa lah. Seterusnya kita berhenti sekat tu lah. Wallahu'ala. Alhamdulillah.